sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu Allah, risalah Allah subhanahu wa ta'ala ini, sehingga Allah telah menyempurnakan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum ala baydha nakiyah layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, ya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa dan celaka. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkuru wa man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka ucapan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan cukup baik, ya, demikian juga para ikhwan-ikhwan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri majelis ini, demikian juga para akhwat, ya, kami ucapkan kepada kalian semuanya jazakumullahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan antum semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan niat kita semuanya dalam menuntut ilmu ini. Ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al-ilmu syar'i, ilmu syar'i adalah ilmu yang sangat penting sekali. Ilmu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk mempelajarinya. Itulah ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala puji. Itulah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya, yaitu ilmu agama Islam. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran, ilmu yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu syar'i. Al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabatu laisa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil hilafi safahatan bainar rasuli wa ra'yi faqih. Ya, ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulullah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, itulah ilmu. Bukanlah ilmu kalau kamu mempertentangkan antara ucapan Allah atau ucapan Rasulullah dengan ucapan manusia. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam diwannya, al-ilmu ma fihi haddasana wa ma siwa dhaka fawaswasu syayatin. Ilmu adalah apa yang di dalamnya terdapat haddatsana, ya, selainnya maka itu adalah waswas setan. Jadi ayo al-ikhwa. Ini bagus tadi. Jadi ayo al-ikhwa, ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Itulah ilmu yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu lainnya, baik itu ilmu dunia seperti arsitek atau kedokteran atau yang lainnya, maka itu bukanlah ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan dimaksud dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak mengingkarinya, karena itu bersifat boleh-boleh saja, yang hukumnya tergantung kepada tujuannya. Kalau seorang mempelajarinya dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menjadi baik, ya, dan menjadi berpahala, menjadi ibadah. Dan apabila itu tujuannya adalah jelek, maka itu kembali kepada dosa. Dan tidak, apabila tidak ada niat, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Hal yang menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan dalam hadis adalah ilmu syar'i, ilmu agama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka mengetahui secara detail urusan-urusan dunia, tetapi tentang urusan-urusan akhirat mereka lalai. Ya, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, fawawahi innahu la yablughu min ahadihim annahu yuqallibu dirhama bidhufurihi fayuhbiruka biwaznih wa la yuhsinu yusalli. Demi Allah, kata Hasan Al-Basri, sungguh akan ada seorang di antara mereka yang dapat menimbang dirham dengan kukunya, membalik dirham dengan kukunya, lalu mengabarkan kepadamu tentang timbangannya, padahal dia sholat aja gak becus. Apa maksudnya Imam Hasan Al-Basri ini? Maksudnya adalah akan ada sebagian manusia, bahkan mungkin kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini, mereka pandai secara detail urusan-urusan dunia, tetapi masalah akhirat, masalah sholat yang itu merupakan kewajiban sehari-hari aja, gak bisa. Ya, dan hal yang menunjukkan juga bahwa ilmu syar'i adalah ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian adalah lebih tahu tentang urusan dunia daripada saya. Seandainya ilmu dunia adalah ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tahu daripada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayuhal ikhwah, ini poin yang pertama sebelum kita menginjak kepada acara ini, bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama, ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hadis, dan dibangun di atas asar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu agama ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Tidak mungkin bagi saya untuk menyampaikannya dalam kesempatan yang singkat ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah menyebutkan 200 keutamaan ilmu. Ya, kita akan menyebutkan mungkin 2 atau 3 begitu saja. Ya, dari apa yang beliau sebutkan. Di antara keutamaan ilmu syar'i, bahwa ilmu adalah tanda kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Maka ya ahi wa ya ahwati, ya ikhwani wa ya ahwati, wahai saudara-saudaraku, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa menimba ilmu agama ini, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah jangan sampai kemudian lepas dari kita. Kenapa? Karena tatkala Allah memudahkan kita seperti ini, itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Yang kedua, di antara keutamaan ilmu bahwa ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu agama tentunya, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan, Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Warasatul Anbiya menjelaskan bahwa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu itu ada dua macam. Yang pertama, melangkahkan kaki kita, ya, dari rumah misalkan ke masjid, ya, atau naik sepeda motor atau naik mobil dan sebagainya untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Maka ini masuk dalam hadis ini. Yang kedua adalah, ya, seperti menghafal atau murojaah atau mencatat atau yang lainnya dari perantara-perantara ilmu. Ini juga masuk dalam kategori barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti ya ahi, ilmu adalah jalan yang mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena dengan ilmulah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu kita mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana maksiat, mana taat, sehingga kita bisa membedakan mana al-haq dan mana yang batil. Di antara keutamaan ilmu juga bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Kalau kita ingin mengarungi warisan para nabi, maka hendaknya kita memperbanyak ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, ahli warisnya para nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama." Para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, tidak mewariskan harta. "Wa innama warathul ilm." Tetapi mereka mewariskan ilmu. "Faman akhadhahu akhadha bihaddin wafir." Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi kalau kita ayyuhal ikhwa, ya, ingin jadi kalau kita ingin mendapatkan warisan para nabi, maka hendaknya kita menuntut ilmu. Diceritakan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya, ada kisah yang menarik tentang hadis ini. Bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah pergi ke pasar. Kemudian mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, "Wahai kaum, kenapa kalian masih pada di sini semuanya? Di masjid Nabi ada pembagian warisan. Kenapa kalian masih di sini aja?" Makanya orang-orang langsung ramai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disangkanya ada pembagian warisan. Taib, akhirnya mereka ke masjid. Kemudian mendapati di sana ada orang yang salat, ada yang berzikir, ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Akhirnya mereka protes kepada Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, katanya ada pembagian warisan, kok gak ada ini? Bohong kamu ini." Apa kata Abu Hurairah? "Ya itu warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya." ya, mereka tidak mewariskan harta tetapi mewariskan ilmu. Baik, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit tentang masalah ilmu dan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Maka hendaknya bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis ini sahih. Sekalipun tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tetapi sekalipun tidak ada tambahan tersebut dalam hadis, tapi kata wa muslim mencakup laki-laki dan wanita. Sebagaimana kaum laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, demikian juga kaum wanita. Karena mereka juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berkewajiban untuk beribadah atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Terutama ayyuhal ikhwah, pada zaman kita sekarang ini, tuntutan untuk mendalami ilmu agama lebih ditekankan lagi. Sangat lebih ditekankan. Kenapa? Satu, banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat pada zaman kita sekarang ini. Begitu banyak kerancuan-kerancuan dan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang yang bertebaran. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, maka kita akan terjerumus di dalamnya tanpa terasa. Adapun apabila kita memiliki ilmu, maka kita bisa membentengi diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Syekhul Islam Taimiyah. Tatkala menasihati muridnya Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, "La taj'al qalbaka kassafinjah, walakin ij'al qalbaka kazzujajah." Jangan jadikan hatimu itu seperti spon, yang kalau ada air langsung masuk. Jangan. Setiap subhat masuk. Jangan. Tetapi jadikan seperti kaca. Jadikan seperti kaca. Tapi bagaimana kita akan menjadikan hati kita ini seperti kaca kalau kita tidak memiliki ilmu yang bisa memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil? Dibutuhkan ilmu. Yang kedua, banyaknya orang-orang pada zaman kita ini yang berfatwa tanpa ilmu. Bahkan dalam masalah-masalah yang sudah jelas, masalah-masalah yang sudah paten dalam agama Islam, masih aja diperdebatkan. Masih aja kemudian di sana diadakan diskusi, diadakan perdebatan dan sebagainya. Padahal itu adalah masalah-masalah yang sudah jelas sekali di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saya menghimbau diri saya pribadi dan kepada para ikhwan dan para akhwat, mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu sebagaimana para ulama dahulu. Menarik sekali apa yang disebutkan oleh Imam Al-Aburi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Izdahama ashabul hadis ala Husaim, fatarahuhu an himarihi, fakana sababa mautihi." Orang-orang yang belajar hadis berdesak-desakan kepada Husaim. Husaim itu adalah seorang ulama ahli hadis. Jadi pada zaman beliau banyak murid-murid yang berdesakan untuk belajar hadis sama Husaim. Fatarahuhu an himarih. Akhirnya yang murid-murid yang datang karena desakan tadi, akhirnya membuat sang guru terlempar dari himarnya, keledainya. Fakana sababa mautihi. Itulah sebab kematian Husaim. Moga-moga antum enggak kayak gitulah. Dan yang terpenting ayyuhal ikhwah dalam menuntut ilmu ini adalah pengaturan waktu. Banyak para ikhwan, banyak para akhwat sudah tahu tentang keutamaan ilmu. Mereka beralasan, aduh afwan sibuk ini, enggak bisa datang. Maka saya ingatkan, atur waktu sebaik mungkin. Bagaimana kita bisa tetap belajar? Alhamdulillah sekarang banyak wasilah-wasilah. Seorang penyair pernah mengatakan, "Ra'aitun nasa yaskuna zamana, wa ma li zamanina aibun siwana, naibu zamanana wal aibu fina, walau nataqa zamanu bihi romana." Banyak orang mengeluh tentang waktu. Wah sibuk banget ini. Dikit-dikit gak bisa hadir untuk menghadiri pengajian-pengajian. Kenapa sibuk? Alasannya, yang ini dagang lah, yang itu inilah, keluarga lah dan sebagainya. Wa ma li zamanina aibun siwana. Yang salah bukanlah waktu, tetapi kita. Kenapa yang salah bukanlah waktu? Waktu tetap aja berjalan seperti ini, bukan salah. Oleh karenanya kita gak boleh mencela waktu. La tasubud dahar. Tapi salahkan kita yang tidak bisa mengatur waktu. Naibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela waktu padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Walau nataqaz zamanu bihi la romana. Seandainya waktu bisa berbicara, tentu dia akan marah kepada kita. Sayangnya enggak bisa bicara aja. Mungkin kalau bisa bicara dia akan protes kepada kita. Yang salah kamu bukan saya. Demikian. Baik, ini ayo ikhwah, pembukaan dari kita. Sekarang kita akan memasuki tentang bedah buku. Sebuah kitab yang ditulis oleh Ustadzuna Al-Karim Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wara'a wa atala umrah fi ta'atillah. Buku yang berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Buku ini sangat penting sekali karena berisi tentang masalah adab dan akhlak yang hendaknya bagi para penuntut ilmu menghiasi dirinya. Dan masalah akhlak ayyuhal ikhwah adalah masalah yang sangat penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling saya cintai di antara kalian, orang yang paling dekat tempat duduknya besok pada hari kiamat dengan saya, yaitu orang yang baik-baik akhlaknya. Jadi masalah akhlak, masalah yang sangat penting, jangan diremehkan. Sebagian orang meremehkan masalah akhlak. Enggak, yang penting kan akidahnya, akhlak gak penting. Salah. Akhlak termasuk bagian Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini semuanya. Kalau kita ingin mengambil syariat Islam, masuk kepada agama Islam, ambil seluruhnya. Jangan sepotong-potong. Akidahnya aja, akhlaknya enggak. Salah. Oleh karenanya, Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nasiha Lissyabab, nasihat untuk para pemuda Ahlu Sunnah Salafiyin, beliau mengatakan, termasuk kesalahan sebagian kalangan adalah menganggap bahwasanya akhlak bukan termasuk manhaj. Manhaj salafi bukan hanya dalam masalah akidah, tetapi dalam masalah akhlak juga. Dan ini saya lebih tekankan pada zaman kita sekarang ini, di mana kritikan-kritikan para penentang dakwah salafiyah kepada salafiyin ahli sunnah adalah dalam masalah akhlak. Maka hendaknya bagi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, wahai para penuntut ilmu. Jauh-jauh hari Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk lebih memperbaiki akhlaknya daripada orang-orang awam biasa, karena mereka biasa terbiasa sering membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang akhlak, yang berisi tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya? Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang indah. Maka hendaknya bagi kita juga untuk meniru Rasulullah. Karena kita biasa membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah Disebut ahli sunnah karena mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan termasuk sunnah Nabi adalah dalam masalah akhlak. Jadi ayyuhal ikhwah, ini sangat penting sekali. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa akhlak yang indah, akhlak yang bagus, akhlakul karimah sangat berperan besar untuk penyebaran dakwah salafiyah. Dakwah ini menyebar kebanyakannya adalah dengan akhlak. Akhlak yang besar, akhlak yang indah memiliki peran yang sangat besar tentang tersebarnya dakwah. Ingin bukti? Saya akan memberikan dua bukti. Yang pertama, bagaimana peran akhlak untuk menjadikan manusia menerima agama Islam, menjadikan orang-orang kafir masuk kepada agama Islam. Buktinya tidak terlalu jauh. Buktinya adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Terlepas dari polemik panjang di antara para ahli sejarah Indonesia, kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Apakah abad ke-7 Hijriah, ataukah pada abad yang ke-10, atau pada abad yang ke-1? Sebagian ahli sejarah mengatakan seperti itu. Terlepas juga dari perselisihan para ahli sejarah, apakah Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia ini adalah Islam yang murni, yakni ahlu sunnah wal jamaah, ataukah sufi? Dan terlepas perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah Islam yang pertama kali masuk ini adalah di Sumatera ataukah di Jawa? Terlepas dari semua itu, tapi para ahli sejarah Indonesia bersepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlakul karimah. Di mana orang-orang Indonesia waktu itu, yang notabene Buddha dan Hindu, mereka tertarik dengan Islam karena para dai yang mengajarkan kepada Islam, mereka memiliki akhlak-akhlak yang indah. Bukti yang kedua, bagaimana peran akhlak untuk menyebarkan dakwah salafiyah, menarik orang dari ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah. Buktinya adalah apa yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Bassam dalam kitabnya Ulama'un Najd, dalam biografi Syekh Ahmad bin Isa, salah seorang ulama Najd. Dikisahkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang kerja bisnis kain. Kerjanya bisnis kain. Dan dia ngambil kainnya dari seorang bos yang bernama Abdul Qadir Tilimsani. Dan dia adalah seorang sufi. Bosnya sufi. Syekh Ahmad bin Isa dalam bisnisnya ini sangat menerapkan akhlak yang indah. Cicilannya bagus. Kalau janji dia tepati dan sebagainya. Sampai-sampai Syekh bosnya sendiri Abdul Qadir Tilimsani mengatakan, 40 tahun lamanya saya bisnis dengan manusia, tapi saya tidak mendapati seorang yang lebih baik akhlaknya daripada kamu, wahai Wahhabi. Karena dia masyhur termasuk pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan, 40 tahun lamanya saya bisnis dengan orang-orang, tapi saya tidak mendapati orang yang lebih baik daripada kamu, wahai Wahhabi. Kayaknya isu-isu yang diisukan oleh orang bahwasanya Wahhabi itu enggak cinta Rasul, Wahhabi itu enggak mau salawat kepada Nabi, enggak cinta kepada para wali, kayaknya enggak benar itu. Baru setelah itu diterangkan oleh Syekh Ahmad bin Isa, iya itu enggak benar, itu dusta. Gimana kami dituduh bahwasanya kami tidak salawat kepada Nabi? Padahal madhab kami, madhab Hambali, karena orang-orang Saudi itu kan rata-rata madhabnya Hambali, madhab kami, orang yang tidak bersalawat dalam tasyahud, sholatnya tidak sah. Gimana dikatakan kami gak bersalawat? Orang kami mengatakan, orang yang gak bersalawat pada tasyahud sholat, itu gak sah sholatnya. Jadi semua itu adalah tudan bus. Akhirnya dengan diskusi, dialog, kemudian dia menerima dakwah salafiyah. Bandingkan ini ayyuhal ikhwah, akhlak yang mulia dalam bisnis, dalam perdagangan, dengan akhlak sebagian para ikhwan yang terkadang hutang gak bayar, janji tidak ditepati, sehingga kadang ada cibiran dari orang, mendingan bisnis sama orang-orang awam daripada sama ikhwan. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk membenahi akhlak, untuk membenahi adab. Ya, karena ini berkaitan juga tentang dakwah. Berkaitan juga tentang penyebaran dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada permasalahan, yaitu tentang akhlak talibul ilm. Pada halaman yang kelima, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala mengatakan, buku yang ada di hadapan pembaca merupakan buku berjudul Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Di dalamnya penulis jelaskan tentang keutamaan mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu, serta beberapa adab Islam yang seharusnya terdapat pada para penuntut ilmu. Penulis jelaskan masalah adab-adab penuntut ilmu ini, karena masalah ini sangatlah penting, sebab banyak dari para penuntut ilmu yang lupa atau tidak menaruh perhatian sama sekali tentang masalah ini, sehingga ia menjadi seorang penuntut ilmu yang kaku, kasar, tidak punya adab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua dan guru mereka yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Yani banyak para penuntut ilmu yang kurang ajar sama ustadznya sendiri, yang dahulunya mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu tentang akidah, ilmu tentang manhaj, ilmu tentang ibadah. Setelah dia merasa sedikit bertambah ilmunya, kemudian dia malah mentahdir ustadznya sendiri. Ya? Kemudian dia malah mencela ustadznya sendiri. Sebagaimana kata penyair, "Faya ajaban liman rabbaitu tiflan ulakkimuhu bi atrafil banani uallimuhu rimayata kulla yaumin falamma stadda saiduhu ramani uallimuhu alfutuwata kulla waqtin falamma tarra sharibuhu jafani fakam allamtuhu nadhmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani." Sungguh mengherankan, orang yang saya didik sejak kecil, ya, saya suapi dengan jari jemari saya, kemudian saya mengajarkan kepadanya memanah. Setelah dia pintar memanah, dia malah memanah saya. Ya, saya mengajarkan kepada dia akhlak yang baik kepada manusia, setelah tumbuh kumisnya, dia malah berbuat kasar kepada saya. Saya ajarkan dia untuk membuat syair, ya, setelah dia pandai baru buat satu syair saja, dia malah membuat syair untuk mencela saya. Ya. Nah, ini adalah murid-murid yang durhaka kepada ustadznya. Bahkan ada sebagian para penuntut ilmu yang kurang memperhatikan adab kepada orang tuanya. Waliyadzubillah. Padahal birrul walidain dalam Islam sangat ditekankan. Berbuat baik kepada orang tua sangat ditekankan. Nah, jadi ini ayo ikhwah, mempelajari adab, akhlak penuntut ilmu sangat penting sekali. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Siyar Alamin Nubala, "Annahu kana yajlisu yajtami'u fi majlisil Imam Ahmad 5000 aw yazidun." Ya. Yang belajar di majlisnya Imam Ahmad itu sebanyak 5000 orang lebih. Jadi muridnya Imam Ahmad itu kalau lagi pengajian 5000 orang lebih. "Nahwu 500 yaktubun wal bakuna yata'allamuna minhu husnal adabi wassamt." 500 belajar ilmu kepada Imam Ahmad, yang lebihnya belajar adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Berarti berapa lebihnya? Sekitar 4500. Yang 500 yang cuma belajar, yang 4500-nya belajar adab. Ya. Yeah. Yang lainnya lagi mengatakan, "Ihtalaftu ila Abi Abdullah sintai asrasana wa huwa yaqra'ul musnad ala auladi. Fama katabtu anhu hadisan wahida. Innama kuntu anzuru ila hadyihi wa akhlaqih." Ya, yeah. Saya belajar kepada Abu Abdullah 12, Abu Abdullah di sini Imam Ahmad bin Hanbal. 12 tahun lamanya belajar musnad Imam Ahmad. Ya, yeah. Saya tidak belajar hadis kepadanya. Hanya saja saya belajar akhlak darinya. Jadi ya ikhwan, tatkala kita menghadiri majelis-majelisul ilm, bukan hanya belajar ilmu yang disampaikan, tetapi juga belajarlah akhlak dan adab dari para asatidah yang diakui tentang keilmuan dan akhlaknya. Bukan kepada saya loh ya, tapi kepada para ustadz atau para satu ustadz yang memang diakui tentang keilmuan dan akhlak-akhlak mereka. Nah, kita masuk ayolah ihwa kepada adab-adab seorang penuntut ilmu. Halaman yang 11. Beliau mengatakan ada pertama mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya. Ini adalah adab yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Dan termasuk keindahan penulis ini, beliau memasukkan ini adalah adab yang pertama. Karena ikhlas adalah pondasi pertama dalam setiap ibadah. Dan menuntut ilmu termasuk bagian ibadah yang sangat mulia. Ya, oleh karenanya para ulama ahlul hadis dalam kitab-kitab hadis biasanya mereka mencantumkan terlebih dahulu innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama kali mereka cantumkan adalah innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Kenapa para ulama tersebut mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini? Seperti misalkan kitab Arba'in Nawawi. Itu hadis yang pertama kali adalah innamal a'malu binniyat. Sahih Bukhari, kalau kita buka, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kitab Umdatul Ahkam, ya, oleh Al-Maqdisi, kitab yang pertama hadis yang pertama kali adalah innamal a'malu binniyat. Kenapa para ulama-ulama tersebut mengawali dengan hadis ini? Para ulama mengatakan sebagai pemberitahuan kepada para penuntut ilmu agar sebelum menuntut ilmu dia menata niatnya, meluruskan niatnya. Maka ya ahi, dalam menuntut ilmu mari kita luruskan niat kita bahwa yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia, bukan popularitas, bukan kemasyhuran, bukan gelar-gelar yang memukau, bukan. Tetapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memperhatikan sebuah hadis yang dicantumkan oleh penulis juga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah." Ya. Salasatun awwalu man tusu'ira bihim ila an-nar. Tiga golongan yang pertama kali dijampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Yang pertama adalah warajulun ta'allamal ilm wa 'allamah wa qara'a al-Qur'an. Orang yang belajar ilmu, orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah memperkenalkan nikmatnya dan dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiyya? Apa yang kamu kerjakan dengan nikmatku tersebut? Qala ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya, saya mengajarkannya, saya mau mengamalkannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabt." Kamu dusta. Tapi kamu belajar agar kamu dipanggil adalah orang ulama. Kamu biar dipanggil kiai, biar dipanggil ustaz, biar dipanggil dai besar dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia diseret ke neraka. Ikhwanana, ini adalah hadis yang sangat agung sekali yang memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang tidak menata niatnya dalam menuntut ilmu. Dan menata niat dalam menuntut ilmu cukup berat. Dahulu Sufyan As-Sawri rahimahullah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda min niyyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya perangi daripada meluruskan niatku. Ya? Tetapi hendaknya bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Mari kita jihad, ya, untuk melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Dahulu para ulama mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah." Pertama kalinya kami menuntut ilmu bukan karena Allah, tetapi Allah enggan kecuali hanya untuk Allah semata. Ini pertamanya para ulama mengakui. Pertamanya dahulu mereka menuntut ilmu hadis itu bukan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan terus ya mempelajari berilmu, kemudian belajar tentang tazkiyatun nufus, pentingnya ikhlas dan sebagainya, akhirnya mereka dapat meluruskan dan membenahi niat mereka. Baik, kalau ada yang pertanyaan, bagaimana caranya biar kita niatnya lurus? Atau bagaimana caranya? Ada beberapa cara agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan kita dalam menuntut ilmu ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Maka saya harus melaksanakan kewajiban itu. Yang kedua, niatkan dalam menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan kebodohan orang lain. Yang ketiga, niatkan dalam menuntut ilmu ini untuk membela agama Islam. Ya, karena membela agama Islam membutuhkan orang. Kitabnya nggak bisa bicara sendiri. Ya, membutuhkan orang-orang. Maka dibutuhkan. Yang keempat, ya, niatkan dalam menuntut ilmu ini untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan syariat. Ya, insya Allah dengan empat kiat ini kita akan bisa menata niat kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Adab yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil dan bodoh. Ya, tidak ada yang bisa mengajari kita tentang ilmu agama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah fakir, miskin. Kita semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam salat kita, kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan seperti dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Iyyaka na'budu yudridu ar-riya. Wa iyyaka nasta'in yudritu al-kibriya. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Penggalan kata ini kata Syekhul Islam untuk mengusir riya. Mengusir, ya, cari sanjungan orang. Ya, cari pujian orang. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini adalah untuk menghilangkan kesombongan. Ya, maka janganlah kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan kita ketakwaan. Ilmu yang membuahkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang berilmu di antara kalian dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara ilmu dengan takut. Karena inti dari ilmu adalah bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah ilmu. Jadi ayo lehwa, penting sekali bagi kita untuk minta ilmu yang bermanfaat, yang bisa membuahkan ketakwaan kepada kita, menambahkan keimanan kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk minta ilmu yang bermanfaat? Karena banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu filsafat, ilmu pelet, ilmu sihir dan sebagainya. Ilmu-ilmu tidak bermanfaat. Hanya kita hendaknya minta ilmu yang bermanfaat. Dan doa, ayo al-ikhwah, memiliki peran yang sangat besar di dalam tambahnya ilmu. Ada kisah menarik yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lami Nubala. Dalam biografi Salim bin Ayyub Ar-Razi, dia mengatakan, dulunya saya pertama kali belajar ngaji di kampung, Al-Fatihah aja gak becus. Ketika saya belajar Al-Fatihah kepada ustadz di kampung, ustadznya mengatakan kepada saya, apa kamu punya seorang ibu? Saya jawab, iya. Mintalah kepada ibumu agar dia berdoa biar kamu pintar baca Al-Quran, agar kamu diberi kepandaian. Akhirnya saya pulang, katanya. Saya sampaikan hal itu kepada ibu saya, dan ibu saya pun berdoa. Akhirnya saya dewasa. Setelah dewasa, saya berkelana untuk menuntut ilmu. Saya pergi ke Baghdad, saya pergi ke Basra, saya pergi ke Kufa dalam rangka menuntut ilmu. Setelah besar, dia balik lagi ke kampungnya. Apa yang dia baca? Bukan lagi Al-Quran. Yang dia baca adalah Mukhtasar Al-Muzani, fikih madhab Imam Syafi'i, kitab gundul. Kitab gundul. Jadi bukan kitab yang berambut lagi. Kalau Al-Quran kan ada harokatnya ya. Ini kitab gundul, udah kelasnya kelas besar. Ustadz yang dulunya di kampung tadi datang, kemudian mengatakan, kitab apa ini? Kitab kayak gini kok dipelajari? Gimana bacanya ini? Kemudian saya mengatakan dalam hati saya, seandainya kamu punya ibu, maka mintalah kepada ibumu untuk mendoakan agar kamu bisa. Mau balas. Tetapi dia bilang, saya malu untuk mengatakannya. Yang ketiga, ada ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesungguhan. Karena ilmu bukan hanya dengan mimpi, bukan hanya dengan menghayal, tetapi didapatkan dengan kesungguhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapatkan dengan mempelajari. Bukan dengan tidur, nanti datang sendiri ilmu laduni, enggak. Itu ilmunya orang-orang sufi, haddatsani qalbi an rabbi, menceritakan hatiku dari Rabbku, sanatnya lebih tinggi daripada sanatnya ahlul hadis. Nah, ini bukan ilmu itu dengan mempelajari. Oleh karenanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, ilmu itu tidak didapatkan dengan kesenangan memanjakan badan, yakni nyantai aja. Nanti ilmunya juga nyantai. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka butuh kesungguhan, butuh kesabaran. Dan perhatikan kunci yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam diwannya. Beliau menyebutkan 6 kunci mendapatkan ilmu. Ahilan tanalal ilma illa bisittatin, saumbika an tafsiliha bibayani, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Akan kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Zakaun, kecerdasan. Wahirsun, kemauan keras. Wajtihadun, istihad, sungguh-sungguh. Wabulghatun, dan perbekalan yang cukup. Wasuhbatu ustadin, dibimbing oleh seorang ustad. Watulu zaman, dan lama waktunya. Ini beberapa kunci untuk mendapatkan ilmu. Yang menarik di sini adalah hirs wajtihad, sungguh-sungguh. Oleh karenanya ayol ikhwa, kalau kita lihat bagaimana semangatnya para salafus saleh dalam menuntut ilmu, maka kita akan tidak ada apa-apanya. Benar kata Imam Ibnul Mubarak, la tadhkuranna dhikrana bi dhikrihim laisa sahihu idza masakal mukadi, jangan samakan, jangan setarakan kita dengan mereka, karena enggak ada bandingannya apa-apa. Perhatikan misalkan Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat. Beliau melakukan perjalanan untuk mencari satu hadis dari Madinah ke Syam 2 bulan. Melakukan perjalanan 2 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Ya, dia menjual apa namanya kudanya untuk melakukan perjalanan ke Syam. Setelah mendapatkan satu hadis tersebut, beliau balik. Ya, karena perjalanan dulu enggak sama sekarang. Dulu lama. Lihat para ulama dulu yang melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu hadis, sehingga dibukukan oleh Imam Al-Khatibul Baghdadi dalam sebuah kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Banyak sekali kisah-kisah para ulama bagaimana mereka melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ya. Diceritakan misalkan Al-Imam Syu'bah. Ya, dia melakukan perjalanan untuk mengoreksi satu hadis, ya. Dari Baghdad dia menuju Mekah, dari Mekah menuju Madinah, dari Mekah lagi ke Baghdad lagi, ke Kufah, Basrah dan seterusnya untuk meneliti satu hadis. Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan, saya melakukan inni la arhalu al-layali wasyuhur li talabi hadisin wahid. Saya melakukan perjalanan bermalam-malam berbulan-bulan untuk mencari satu hadis. Kawan, sekarang Masya Allah, kita mudah sekarang ini. Ya, buku sudah ada, ya, majalah ada, tinggal semangatnya yang kurang. Kalau para ulama mereka untuk mencari satu hadis saja melakukan perjalanan yang begitu, ya, jauh. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi misalkan menceritakan dalam perjalanan menuntut ilmu mereka dengan sekarang jauh loh ya. Kalau sekarang itu kan Masya Allah, ada pesawat, ada ini, mudah. Kalau dulu, perjalanan dalam menuntut ilmu susah. Sehingga diceritakan dalam perjalanan mereka ada yang kelaparan, ya. Ada di antara mereka yang sampai kencing darah. Ada di antara mereka yang perbekalannya itu cuman roti keras. Imam Ibnul Jauzi misalkan, dia menceritakan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, perbekalan saya dalam menuntut ilmu itu roti keras. Saya enggak bisa makan kecuali cari pantai dulu. Cari Telaga Sakinah dulu. Nanti dicelupin di situ, ditunggu sampai agak lembek baru kemudian dimakan. Subhanallah. Sehingga dengan semangat-semangat mereka itulah akhirnya ilmu yang mereka dapatkan berbarokah. Maka hendaknya bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Fakun rajulan rijluhu fit thara wa hammatu himmati fit thuraya. Jadilah kamu seorang yang kakinya di bumi tapi semangatmu di langit. Semangat di dalam menuntut ilmu sangat dibutuhkan ayyuhal ikhwah. Kesabaran. Sabar, ulet di dalam menuntut ilmu memerlukan panjang waktu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan, inni la ata'allamu ahkamal haidhi tis'a sinin ma fahimtuhu. Saya belajar masalah haid itu 9 tahun baru saya paham. 9 tahun. Baru kemudian apa? Paham. Sekarang kita Masya Allah, satu hari dua hari daurah pinginnya langsung jadi ulama. Butuhkan waktu yang lama, butuhkan kesabaran. Sebagian orang belajar bahasa Arab sebentar langsung kemudian putus asa. Perlu kesabaran dalam menuntut ilmu. Diceritakan oleh Syekh As-Sa'di tentang biografi Al-Kasai, seorang ulama ahli nahwu, memiliki kisah yang sangat menarik. dia awal-awal menuntut ilmunya, bahasa Arab gak bisa, ini belajar lagi gak bisa, akhirnya putus asa. Setelah putus asa, dia ketika duduk-duduk, dia melihat seekor semut. Ada seekor semut naik, turun lagi, jatuh lagi, naik lagi, turun lagi, ya, akhirnya naik kemudian bisa. Dia kemudian berpikir, ini semut aja apa? Gak putus asa ya. Masa saya kalah sama semut? Dibutuhkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Saya akan memberikan beberapa kisah agar menunjukkan kepada kita bagaimana semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu. Al-Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, qara'tur risalata 50 marrah fama min qira'atin fama min marratin illa wastafattu fa'idatan jadidah. Saya membaca kitab Ar-Risalah. Risalah itu kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tebal lumayan segini. Kata beliau, saya membaca kitab Ar-Risalah 50 kali. Ya. Tidaklah saya membacanya kecuali setiap kali saya membaca mendapatkan faedah yang baru yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Baik. Nih, 50 kali. Kita satu kali aja biasanya malas ngulang. Baik. Al-Imam Abdullah ibn Muhammad qara'a kitab al-Mughni 23 marrah. Ya, Abdullah bin Muhammad, orang ahli fikih dari Irak. Dia membaca kitab al-Mughni. Tahu Al-Mughni berapa jilid? Al-Mughni kitab fikih madhab Imam Ahmad, 15 jilid, tebal, cetakan yang baru. Ya, dia membaca kitab Al-Mughni 23 marrah, 35 kali, 15 jilid, ya, khatam 35 kali. Nah, ya, kita satu aja belum tentu khatam, bahkan mungkin. Ya, kebanyakan di antara kita lihat kitabnya aja belum. Ya, enggak tahu loh, benar apa enggaknya, wallahu a'lam. Naam. Al-Khur bin Abdurrahman. Talabtu i'rab al-Qur'an 45 sana. Saya mencari i'rab al-Qur'an selama 45 tahun. Belajar i'rabnya al-Qur'an. Ini dibaca begini, rafa atau nasab atau jer. Ini 45 tahun. Ya. Baik. Al-Imam Abu Al-Wafa Ibnu Aqil Al-Hanbali. Al-Imam Ibnu Aqil. Ya. Yeah. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, "Annahu allafa kitab al-funun wa qad balagha 470 mujallada." Beliau menulis sebuah kitab berjudul Al-Funun. Berapa jilid tahu? 470 mujallada, 470 jilid. 470 jilid. Menulis dengan tangannya sebuah karya berjudul kitab Al-Funun, berapa jilid? 470. Masya Allah. Kita satu jilid aja belum ini. Baik, ayolah ihwa, kisah-kisah tentang semangat mereka banyak sekali. Nggak mungkin kita sampaikan semuanya di sini. Adab yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Karena takwa itulah yang membuka pintu ilmu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan ilmu kepadanya. Allah akan mudahkan ilmu baginya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqwa yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kepada kalian furqan. Furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. ilmu. Karena ilmu yang bisa membedakan, dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari takwa adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum, dan menutupi dosa-dosa kita. Ini keutamaan-keutamaan takwa. Dan keutamaan takwa banyak sekali. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala punya kitab Fawaidut Taqwa. Faedah-faedah takwa. Beliau menyebutkan 100 lebih dari faedah takwa. Ya, diambil dari Al-Qur'an. Jadi takwa ayyuhal ikhwa, ya, sangat berperan besar untuk tambahnya ilmu. Adapun orang-orang yang bermaksiat, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengeluh kepada gurunya Waqi' Ibnu Al-Jarrah tentang jeleknya hafalan beliau. Shakawtu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsadani bi tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nuru Allahi la yu'tahu asi. Ya, saya pernah mengeluh kepada Waqi', gurunya Waqi' Ibnu Al-Jarrah, tentang jeleknya hafalan saya. Lalu dia mengatakan kepada saya, tinggalkanlah maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya. Dan berkata Adh-Dhahhak, "Ma ta'allama ahadun Qur'an fanasiyahu illa dzili dzambin." Tidaklah ada seseorang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia lupa, kecuali disebabkan karena dosa dan maksiat. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ya. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa perbuatan kalian. "Wa ayyu musibatin a'dhamu min nisyanil Qur'an?" Musibah apa yang lebih besar daripada lupanya dari hafalan Al-Qur'an? Jadi ayyuhal ikhwa, maksiat itu memiliki peran yang sangat besar tentang kerusakan ilmu kita. Ya. Terutama masalah hafalan Quran. Orang punya hafalan Quran, kemudian maksiat. Ya. Udah cepat lupa itu. Beda sama nyanyian loh ya. Kalau nyanyian itu enggak di murojaah pun biasanya tetap ingat. Tapi kalau Al-Qur'an, walaupun sudah di murojaah, walaupun sudah diulang-ulang, ya, biasanya tetap aja apa? Cepat lupa. Setan. Setan mengganggu kita semuanya. Baik. Adab yang kelima. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Kenapa tidak boleh sombong dan tidak boleh malu? Karena sombong dan malu dalam menuntut ilmu dapat menghalangi kita dari menuntut ilmu. Dia merasa pintar, males . Saya sudah bisa kok. Akhirnya enggak belajar. Atau orang yang memiliki malu, malu masa ketemu sama orang-orang yang kayak gitu misalkan. Akhirnya malu, tidak mendapatkan ilmu. Makanya termasuk adab tidak boleh sombong, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sebagian orang malu, saya sudah tua masa bareng sama anak-anak muda. Ya tambah enak kan awet muda. Harusnya kan gitu ya. Nah, tapi sebagian orang enggak malu, masa saya campur sama anak-anak muda. Enggak. Musa alaihi salam, Nabiullah Musa alaihi salam, bukankah Allah memerintahkan kepadanya untuk melakukan perjalanan kepada Nabi Khidir alaihi salam? Padahal beliau sudah diangkat menjadi nabi. Dan biasanya kalau sudah diangkat menjadi nabi, umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi usia tidak menghalangi seorang untuk menuntut ilmu. Tidak boleh malu. Ya, Aisyah mengatakan, "Ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid-din." Ya. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang masalah-masalah agama. Hanya banyak para wanita datang kepada Nabi. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang urusan dalam negeri gitu ya. Urusan ranjang, urusan pernikahan, urusan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusan darah, kebiasaan ditanyakan, mereka enggak malu. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang agama. Sebagian wanita sekarang kan terbalik. Kalau mau masalah-masalah begitu malu kalau tanya. Ya. Tapi kalau soal bicara misalkan artis ini begini, bintang film ini begini, wah nomor satu itu. Ya, terbalik wanita-wanita, kebanyakan wanita, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau soal-soal yang lain, masya Allah, pintar ngomong. Kalau buruan tentang masalah agama, malu. Kan terbalik. Ya, dan pada kesempatan ini saya ingatkan juga bahwa wanita lebih membutuhkan untuk menuntut ilmu daripada kaum wanita, daripada kaum pria. Mereka lebih harus dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena banyak berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang mereka jahil tentangnya. Banyak kaum wanita tidak mengerti tentang darah haid. Membedakan darah haid dengan darah istikharah saja tidak bisa. Padahal itu berkaitan tentang hukum-hukum yang banyak. Berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan puasanya, berkaitan tentang hubungannya dengan suaminya dan sebagainya. Karena Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya Ahkamun Nisa, dia mengeluh tentang keadaan wanita-wanita pada zamannya. Ya, di mana mereka banyak meremehkan tentang masalah menuntut ilmu. Itu pada zaman Imam Ibnu al-Jauzi. Bagaimana dengan pada zamannya kita sekarang? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Mutanabbi tatkala mengatakan, "Lau anna an-nisaa'a kaman faqatna, la fuddilatin nisaa'u 'ala ar-rijali, wa matta'nisu lismi syamsi aibun, wa lat-tadhkiru fahrun lil hilali." Ya. Beliau mengatakan seandainya wanita-wanita sekarang ini seperti wanita-wanita dulu, wanita-wanita pada zaman Nabi dan para sahabat, maka niscaya mereka akan lebih unggul daripada kaum laki-laki. Ya, para wanita pada zaman sahabat, masya Allah, sampai mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iri, wahai Nabi, saya adalah utusan kaum wanita. Ya, mereka meminta kepada saya untuk menyampaikan, kita ini iri. Ya. Kamu ini sering sama sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaum laki-laki, enak sering bersama kamu, jihad bersama kamu, sholat berjamaah dengan kamu, sedangkan kita kaum wanita enggak, kita minta pengajian wahai Nabi. Subhanallah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Fathul Bari, ini menunjukkan semangatnya para wanita pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu. Dan wanita penting juga dalam menuntut ilmu. Dan dahulu disebutkan di Maroko ada seorang wanita yang bernama Wiqayah, menjadi ulama. Para ulama-ulama di Maroko kalau dia mendapatkan masalah yang rumit, kalau enggak bisa menemukan jawabannya, mereka pergi kepada wanita ini, Wiqayah. Seraya mengatakan, ya, inna nadhayya bina ilal Wiqayah fa inna isabataha khairun min isabatina. Mari kita pergi kepada Wiqayah, karena sorbannya lebih baik daripada sorban-sorban kita. Sorban yang dipakai oleh Wiqayah lebih baik daripada sorban-sorban yang kita pakai. Kita membutuhkan para wanita-wanita yang memiliki ilmu agama, karena mereka adalah madrasah, sekolahan sebelum sekolahan umum. Sekolahan yang pertama kali adalah sekolahan dalam rumah tangga. Maka kita membutuhkan para wanita yang bisa mendidik anak-anak kita, generasi kita, selanjutnya, yang bisa membimbing kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tibal a'raqi. Seorang ibu adalah al ummu madrasatun, seorang ibu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolahan. Kalau kamu mempersiapkannya, berarti kamu mempersiapkan generasi yang canggih. Baik. Adab yang keenam, kita singkat, kita ganti. Adab yang keenam adalah kita seorang talibul ilm memperhatikan masalah hafalannya, menghafal kitab, menghafal ilmu, mencatatnya, dan mengulang-ulang pelajaran. Ini penting. Ayol ikhwah. Yang pertama yaitu hendaknya bagi kita untuk menghafal, karena ilmu itu adalah dengan hafalan. Para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adalah apa yang ada di dalam dada, bukan apa yang di dalam kitab. Ya. Al-ilmu ma dahulal hammam. Ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang bisa masuk WC. Apa maksudnya? Kalau antum bawa kitab, masa mau kitabnya dibawa ke WC? Enggak kan? Tapi kalau ilmu yang di dalam hati, bisa masuk WC. Itu ilmu yang sebenarnya, yaitu ilmu yang ada di dalam hafalan. Ya, maka penting bagi kita untuk menghafal. Ya, walaupun kita mungkin bukan santri atau bukan pelajar di pondok, apa-apa kita hafal, terutama dalil-dalil yang kita butuhkan, semampunya. Ya, semampunya. Ini penting. Ya, masa kemudian kalau kita ditanya suatu masalah, bentar saya lihat dulu bukunya. Ya, bentar. Iya, kalau bukunya ada. Kalau bukunya di rumah, kan nyari dulu lama, kelamaan. Baik. Yang kedua yaitu perhatian tentang masalah mencatat. Mencatat ilmu. Ini penting juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qayyidul ilma bil kitabah." Ya, ikatlah ilmu itu dengan kitabah, dengan tulisan. Dan para ulama kita rahimahumullah telah memberikan contoh-contoh yang baik dalam mencatat ilmu. Jadi ayyul ihwa, ini satu hal yang saya nasihatkan juga, bahwa untuk mengikat ilmu adalah dengan tulisan. Ini penting sekali. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqit taliqah." Ilmu itu adalah buruan. Ya, sedangkan tulisan adalah ikatannya. Kita ikat ilmu buruan tersebut dengan ditulis. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, termasuk kebodohan. Kalau kamu sudah dapat buruan, sudah capek-capek berburu, sudah dapat, watatrukuha bainal khalaiqi taliqa, lalu kemudian kamu biarkan lepas begitu saja. Sudah capek-capek berburu, setelah dapat dibiarkan begitu aja, lepas. Kita juga seperti itu. Jangan sampai kita sudah sudah menghadiri capek-capek, sudah mengeluarkan waktu kita, tenaga kita, menghadiri majelisul ilm, kemudian enggak dicatat. Betapa banyak para ikhwan yang lengah dalam masalah ini. Dia menghadiri majelis ilmu, dia sering mendapatkan ilmu, tapi karena tidak dicatat, sehingga ya saya kemarin dengar itu dari ustadz itu, cuma nggak tahu ya gimana sekarang. Ya, coba nanti saya tanyakan. Ya, catat ilmu, dalilnya, surat ini, hadisnya ini. Ya, sehingga hal itu akan lebih bermanfaat, lebih memantapkan kita. Ya, lebih memantapkan bagi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah suatu malam didapati oleh Al-Humaidi tengah malam nyala lampunya. Ya, ketika ditanyakan, "Wahai Imam, ya, kenapa kamu menyalakan lampumu di tengah malam seperti ini?" Dia mengatakan, "Saya ingat suatu tentang ilmu, maka saya langsung mencatatnya. Khawatir besok lupa." Lah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang beliau adalah orang yang kuat hafalannya. Beliau khawatir lupa. Di tengah-tengah malam, catat. Bagaimana dengan kita yang hafalannya pas-pasan? Ya, yang hafalan kalau tidak dikatakan dhaif jiddan. Ya, lemah sekali. Sering sekali kita mendengarkan tapi kemudian lupa. Maka perlu dicatat. Dan saya sarankan pada antum semuanya untuk memiliki sebuah buku khusus gitu ya. Ya, buku khusus yang menyimpan ilmu-ilmu yang indah. Yakni setiap kali kita mendapatkan ucapan indah, misalkan kita catat di sebuah dokumen khusus. Ya, istilahnya fawaid. Ya, kita kumpulkan sebagaimana para ulama rahimahumullah taala memiliki buku-buku tentang fawaid, dicatat, dibukukan. Nah, ini masalah akidah, masalah akhlak. Sehingga kita enak suatu saat kita mendapatkan atau membutuhkan, kita tinggal murojaah. Ya, kita tinggal melihat kepada buku catatan itu. Ya. Nah, ini penting sekali. Lebih-lebih tatkala usia kita lanjut usia. Ya. Usia kita semakin tua. maka sangat dibutuhkan kepada ikatan. Baik. Demikian juga yang ketiga, yaitu mengulang. Nah, murojaah. Ini penting. Karena ilmu kalau tidak dimurojaah hilang. Ya, makanya kita perlu murojaah. Kalau itu catatan, kita baca ulang. Atau kalau itu adalah ilmu yang perlu kita diskusikan, didiskusikan dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, dengan ikhwan atau dengan akhwat, sesama akhwat. Ya, didiskusikan. Itu akan menambah kuatnya ilmu. Ya, akan menambah kuatnya ilmu. Dahulu para ulama apabila mereka bertemu, maka mereka murojaah. Diceritakan bahwa Imam Ahmad pernah murojaah dengan Imam Ahmad bin Saleh. Ahmad bin Saleh sama Ahmad bin Hanbal pernah murojaah suatu malam. 100 hadis, tidak ada yang salah kecuali satu hadis. Ya, dengan hafalan. Ya, tes. Oh, satu ini. Oh ya, sama dengan hadis saya. Sampai 100 hadis, tidak ada yang salah kecuali satu. Ya, dan diceritakan juga bahwasanya para ulama ada yang sampai murojaah mulai isak sampai subuh. Ya, murojaah hafalan dengan temannya, diskusi. Ya, maka perlu ayolah ikhwah. Karena sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, hafalan kita itu kan apa? Pas-pasan. Kalau kita tidak mengulang-ulang, hilang. Apa obatnya penyakit ini? Yaitu dengan mengulang-ulang. Obat lupa itu adalah dengan mengulang-ulang. Ditanyakan kepada Imam Al-Bukhari, ma dawa unisyan, apa obatnya lupa? Beliau mengatakan idmanun nadhar, sering melihat, sering muroja. Dan yang menarik sekali, apa yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Hassu ala Hifdil Kitab, bahwa Imam Al-Hasan, ya, pernah suatu saat beliau itu kalau ceramah diulang-ulang materinya, diulang-ulang, sehingga ada suatu saat nenek-nenek, ya, protes, Pak Ustadz, kok ceramahnya itu-itu aja, aku udah hafal, sampai seperti itu. Taib, akhirnya tolong diulangi. Nenek itu bisa, memang dihafal. Taib, dibiarkan sampai satu bulan. Setelah satu bulan, dia mengatakan, nek, tolong diulangi yang kemarin itu, yang satu bulan yang lalu. Dia mengatakan, kalau sekarang Pak Ustadz ya nggak bisa, udah lupa. Ya, akhirnya kata sang alim, saya sering mengulang-ulang itu biar tidak menimpa saya apa yang menimpa nenek. Ya, kayak begini jadinya nih kalau meremehkan, tidak mengulang-ulang. Nah, kemudian kita loncat kepada adab yang ke-11. Mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Ini penting. Karena buah dari menuntut ilmu adalah mengamalkan. Buah dari menuntut ilmu adalah mengamalkannya, ayol ehwah. Tidak ada faedahnya kita menuntut ilmu kalau kita tidak mengamalkannya. Ilmu adalah wasilah, ya, untuk suatu tujuan. Dan tujuan itu adalah amal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang mereka menuntut ilmu hanya sekedar untuk memperbanyak ilmu tetapi tidak diamalkan, maka ilmunya tidak berbarokah. Ilmu yang tidak ada faedahnya, ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Ya, oleh karenanya Rasulullah sallallahu Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian melakukan apa yang tidak kalian katakan? Ya? Atau mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Ada sebagian orang, masya Allah, pintar. Atau juga sebagian kita, ayolah, banyak para penuntut ilmu yang masya Allah, alhamdulillah, mereka memiliki ilmu, sering menghadiri pengajian, tapi kurang mempraktekkan. Di sini yang perlu kita sempurnakan. Ya, ilmu harus diamalkan. Tidak ada faedahnya sebuah ilmu kalau tidak diamalkan. Ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita amalkan dengannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih." Ya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba besok pada hari kiamat, sehingga dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, wa an ilmihi fi ma faal, dan tentang ilmunya, ya, dengan apa dia kerjakan, diamalkan enggak ilmunya tersebut. Kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui ayuhal ikhwah, bahwa ilmu, atau apabila kita mengamalkan ilmu, maka ini mendatangkan